Setiap pribadi yang mengundang jiwa lain untuk menghormati keberadaan dan perannya dalam kehidupan ini adalah seorang guru. Sehingga sebetulnya setiap pribadi kita adalah seorang guru yang peran utamanya adalah menumbuhkan jiwa-jiwa muda yang akan memimpin kehidupan bangsa di masa depan. Guru adalah penumbuh bangsa. Sahabat saya, guru penumbuh bangsa yang hatinya tegas. Meyakini batasan adalah menciptakan batasan. Jika orang lain menasihatkan yang mungkin kita capai, janganlah kita menjadi orang pertama yang meragukannya. Karena sebetulnya, batas-batas kita hanya sejauh kebebasan perasaan dan pikiran kita. Nah, seseorang berbisnis selama 30 tahun seperti Anda, dan saya dengar Anda dengan ikhlas mengajarkan bahkan rahasia-rahasia untuk mencapai kualitas tertinggi dalam produk-produk Anda. Apa yang mendasari keikhlasan itu, Pak? Ya, mungkin saya juga belajar dengan yang lebih senior dari saya. Tapi mungkin kalau kita lihat pepatah, jadilah matahari, Pak. Bisa menyinari sampai ke lubuk paling dalam dan berguna untuk orang banyak. Jadi pada saat kami mungkin juga memberikan pengetahuan kami tentang apakah itu desain, minimal dia bisa membuat desain. Anda tidak takut, tidak khawatir bahwa orang lain akan menggunakan yang terbaik Anda ketahui lalu menambahi dari sana dan mengalahkan Anda? Rasanya sama dengan pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya cuma berpikir sederhana aja, kalau saya sebagai guru, harapan saya murid saya lebih pintar. Bahkan kalau perlu dia mendirikan perusahaan yang sama atau mengisi daerah-daerah yang masih kosong. Dan untuk dia maju, yang kami bangga di belakang mereka ada berapa ribu orang yang ikut serta dalam bisnis tadi. Blindness, just like any other personal characteristics, such as being too short or too tall, and like other personal characteristics, which is not very positive, which is not ideal, I have to do something to do about it, to overcome the negative or the unideal characteristics. Itu artinya bahwa saya memandang keturunan saya tidak lebih dari sekedar karakteristik pribadi saya. Karakteristik pribadi seperti saya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, dan seterusnya. Sebagaimana halnya karakteristik yang tidak ideal, orang harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Ketika orang terlalu tinggi harus menunduk untuk melewati pintu yang terlalu pendek, atau harus orang yang merasa kurang cantik harus menggunakan lebih banyak kosmetik untuk bisa merasa lebih percaya diri. Nah, saya harus menggunakan teknik-teknik tertentu untuk dapat mengatasi ketunetraan saya. Nah, intinya bahwa ketunetraan sebagaimana karakteristik lain yang tidak ideal yang dimiliki oleh semua orang menuntut saya untuk mengadaptasikan saya dengan karakteristik itu supaya dapat mengakses lingkungan, bagi saya mengakses lingkungan tanpa penglihatan. So, tidak lebih dari itu. Jika pikiran kita bebas, kita akan lebih menyibukkan diri dengan pikiran-pikiran yang menjadikan kita lebih siap bagi upaya-upaya baik yang membesarkan. Alam pikiran adalah tempat kita melatih mental untuk menjadi ahli dalam olah cara dan metode, untuk mengenali hal-hal yang harus kita hindari dan yang harus kita utamakan, dan untuk membangun kesiapan mental untuk menghadapi ketidakpastian dan pengecualian yang dihadirkan oleh pekerjaan dan kehidupan yang sebetulnya. Kan yang terbaik kalau Anda dijamin